Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa pendengar radioku dimanapun anda berada, diriwayatkan al-lisan jirmuha saghirun wa jirmuha azim. Lisan itu, lidah itu bentuknya emang kecil lembut, tapi dosanya luar biasa. Mengapa? Karena nanti di akhirat tidaklah manusia itu masuk ke neraka dan wajahnya duluan tersungkur ke dalam neraka. Itu melainkan disebabkan karena lidahnya yang tidak terkontrol di dunia. Makanya Allah SWT menjadikan lidah itu di belakang gigi-gigi dan juga bibir. Agar apa? Agar gigi dan bibir itu menjadi benteng atau pertahanan, lidah kita ini gak mudah ceplos-ceplos ngomongin orang. Memang betul lidah gak bertulang, akan tapi gara-gara lidah, berapa banyak orang yang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala itu gara disebabkan karena lidahnya. Oleh karenanya, ya, ulama menjelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh mencaci maki, menghina, apalagi mengkafirkan orang muslim. Jangankan orang muslim, orang kafir saja kita tuh tidak boleh menghina mereka. Kita tuh tidak boleh mencaci mereka walaupun mereka sudah terkubur di liang tanah. Karena belum tentu orang kafir yang meninggal itu dia mati dalam keadaan kafir. Kecuali yang sudah jelas dia itu mati dalam keadaan kafir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Fir'aun yang mati dalam keadaan kafir. Terus siapa lagi? Musuh-musuhnya para nabiullah, para anbiya, Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu orang yang di usia yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah seperti Qarun atau seperti iblis, nah, itu boleh, dan itu pun tidak ada gunanya juga kita mencaci mereka, toh mereka sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ini kita tidak boleh mencaci maki siapapun. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya lidah ini harus kita jaga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah ini tidak bertulang agar apa? Agar kita dengan mudahnya mengontrol lidah kita. Oleh karenanya ulama mengatakan al-lisanu thahir, lidah walaupun dia enggak bertulang akan tapi dia itu bersih, suci. Ya, dengan apa? Laukar al-Fatihah, dengan dia membaca Al-Fatihah saja lidah yang suci ini tidak pernah mencaci maki, enggak pernah menggibah, enggak pernah mengolok-olok orang lain. Jadi kalau dia membaca Al-Fatihah lalu dibacakan kepada segelas air, maka air tersebut akan menjadi air penyembuh bagi orang yang meminumnya. Akan tetapi kalau lidahnya suka caci maki, suka menggosip, menggibah, fitnah orang lain, walaupun dia baca 1000 Al-Fatihah lalu dia tiupkan ke air tersebut, maka air itu pun tidak akan memberikan manfaat kepada peminumnya. Karena apa? Karena lahir dari lidah yang kotor, yang hina karena suka mencaci maki saudara yang lain. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, semoga ada manfaatnya. Sampai di sini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.